السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام الله سبحانه وتعالى الله مدكان kita lanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-10. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-61. Nah, silakan dibaca Bu Kurniati. Ustaz. Suara saya kedengeran ya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udzun. Qul udzunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmah. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. 61. Dan di antara mereka ada orang yang mencela atau mengganggu Nabi, dan mereka berkata, dia orang yang mendengar. Katakanlah, dia sebaik-baik pendengar bagi kalian, dan dia beriman kepada Allah, dan orang-orang iman percaya kepadanya, maksudnya ya. Dan percaya kepada yang beriman. Dan beliau itu adalah rahmat bagi orang-orang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang mengganggu Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Wawu harfu atfin minhum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Alladzina isi mausul sebagai mubtada muakhar. Yu'dzuna. Ini fi'il mudhari dengan alwawu sebagai fa'il. Kok mansub ya? Yang mana yang mansub? Yu'dzuna. Mansubnya gimana maksudnya? Yu'dzunan Nabi. Enggak, yang Ibu bilang mansub yang mana? Nak. Oh iya, Deng, muslimuna ya. Itu mereka ya, itu jamak muzakkar salimnya. Yu'dzuna fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, Nabi ya, maf'ulun bih dari yu'dzuna. Kemudian alwaw harfu atfin. Yaquluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, huwa mubtada udunun khobar. Qul fi'il amr dengan fa'ilnya anta, udunu mubtada khairin mudhafun ilaih dari udunu, lakum jarwa majrur sebagai khobar, yu'minu fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa ya. Fa'ilnya billahi jarwa majrur alwaw harfu atfin yu'minu fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa lil mu'minina jarwa majrur alwaw harfu atfin rahmatun mubtada lil ladzina jarwa majrur sebagai khobar amanu fi'il madhi dengan alwaw sebagai fa'il minkum jarwa majrur alwaw harfu atfin alladzina isi mausul sebagai mubtada yu'dzuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il rasula maf'ulun bih dari yu'dzuna allahi lafzu jalalah mudhafun ilaih lahum jarwa majrur sebagai khabar muqaddam adzabun mubtada muakhir alimun na'at. 61 tafsirnya. Wa minnal munafiqina qaumun yu'dzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikalamin bil kalami wa yaquluna innahu yastami'u likulli ma yuqalu lahu fayusaddiquhu qul lahum ayyuhan nabiyyu inna muhammadan huwa udhunun tastami'u likulli khairin yu'minu billahi wa yusaddiqul mu'minina fima yukhbirunahu wa huwa rahmatun limanittaba'ahu wahtada bi bihudahu. Wahtada bihudahu walladhina yu'zuna rasulallahi muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ayyi nu'in min arwa bi ayyi nu'in min anwa'il idha'i lahum adabun mu'alimun ya lahum adabun mu'limun oh itu pengarang ya mu'alim lahum adabun mu'limun muji'un ya nah. Dan di antara orang-orang munafik ada orang yang mencela atau mengganggu Rasulullah dengan kata-kata. Mereka berkata sesungguhnya Rasulullah itu mendengarkan pada setiap apa yang dikatakan kepadanya, lalu dia mempercayainya. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, sesungguhnya Muhammad, dia itu adalah telinganya mendengar setiap kebaikan. Dan dia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang beriman pada apa yang mereka kabarkan padanya. Dan dia Muhammad adalah rahmat bagi orang-orang yang mengikutinya dan yang mendapat petunjuk dengan hidayahnya. Dan orang-orang yang mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam jenis gangguan yang amat menyakitkan, bagi mereka azab yang pedih lagi menyakitkan. Kata Ustaz. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Dan yang telah mereka itu orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wayaqulun, dan mereka mengatakan huwa udun, Nabi itu mendengar semua ucapan. Ini celaan yang diberikan oleh orang-orang munafik. Kul udunu khairin lakum, katakanlah bahwasanya Nabi itu hanya mendengarkan yang baik-baik dari kalian. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Ia beriman kepada Allah dan ia percaya ya kepada orang-orang yang beriman. Wa rahmatul lil ladina amanu minkum, dan ia merupakan rahmat bagi orang yang beriman di antara kalian. Wal ladina yu'duna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka ada adab yang pedih. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa betapa mulianya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, sehingga siapapun yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka baginya adab yang pedih. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ya, berbicara dengan suara yang tinggi, kemudian teriak-teriak memanggil Nabi, ini perbuatan yang tidak terpuji, yang pelakunya ya dicela dengan ya diancam dengan adab. Menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib menghormati ya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, baca Fadil baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. mereka bersumpah atas dengan nama Allah untuk kalian agar mereka diridhoi. Dan Allah dan Rasul-Nya adalah lebih hak untuk meridhoinya jika kalian orang-orang beriman. Yahlifuna fi'il mudhari' lahu sebagai fa'il, billahi jar majrur, lakum jar majrur, liyurugukum li lamukai yurugu fi'il mudhari' kum maf'ul bi fi'il mudhari' mansubun dinamika. Fi'il mudhari' mansubun bi lamukai kum maf'ul bi alwawu sebagai atau harfu ataf. Allahu lafu jalala ma'tuf ma'tuf alwawu sebagai arwawu harfu atfin. Rasulu ma'tufu mudhof ilai ahaku isim tadi Allah lafu jalala sebagai apa ya Rabnya? Mungkin ada Ustaz ya? Ya, mutada. Jadi aku khabarnya. Iya. Ahaku sebagai khabarnya an harful nasbin an harful masdarin wa nasbin an harful nasbin masdarin wa nasbin masdarin wa nasbin yurudu wa'ir mudura mansubun bi an hu maf'ul bi in harfu ja in harfu syartin ya kanu fi'il madhi nakis al wawu sebagai isim kanu mukminin khobar dari kata kana kanu yahliful munafiqun al imana al kadhibata wa yuqaddimunal a'dharul mulafaqata liyurudul mu'minina wallahu wa rasulahu ahaku wallahu wa rasuluhu ahaku wa aula ayyur wa yuruduhuma bil imani bihima wa ta'atihima ingkanu mu'minina haqqa. Mereka bersumpah orang-orang munafik itu bersumpah kepada orang iman, orang beriman dengan kedustaan, dan mereka menunjukkan alasan yang dibuat-buat agar mereka disenangi, dapat ridho orang-orang beriman, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih berhak dan lebih utama untuk memberi keridhaan kepada keduanya. Bukan, justru Allah dan Rasulnya itu lebih layak mereka cari ridho. Allah dan Rasulnya lebih lebih layak dan lebih utama mereka cari ridhonya. Mereka cari ridhonya dari keduanya dengan beriman kepada keduanya dan mentaati keduanya. Jika kalian adalah orang-orang yang mereka dengan sebenar-benarnya. Jika mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah dengan nama Allah ya kepada kalian agar menyenangkan kalian. Jadi orang munafik ini demi dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin, mereka seringkali bersumpah atas nama Allah sesuatu yang mereka tidak yakini kebenarannya dalam hatinya. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka cari ridha-Nya. Jadi kalau mereka orang yang jujur keimanannya, jangan mencari keridhaan dari orang yang beriman. tapi carilah keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itu lebih utama bagi mereka. Ya. Daripada menyenangkan hati kaum muslimin hanya agar dianggap bagian dari orang yang beriman, mengapa mereka enggak menjadi orang yang beriman sekalian gitu? Yang benar-benar ya imannya itu benar. Yang kan mukminin, jika mereka adalah orang yang benar imannya. Jadi kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka harusnya mereka tidak menjadikan ucapan manusia, ya, respon manusia terhadap dia. Justru dia harus benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai patokan, sebagai tujuan. Jadi bukan pengakuan dari orang beriman. Yang terjadi kan kayak gitu, orang munafik itu semua yang mereka lakukan hanya demi menyenangkan orang beriman. Padahal apa yang dalam hati mereka menyimpan kebencian kepada Islam itu sendiri. Padahal kalau mereka mau jujur dengan iman mereka, harusnya mereka menjadikan alasan mereka beriman adalah Allah dan Rasulnya. Bukan hanya karena dianggap orang yang beriman. Nah, ya silakan baca Bu Delis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya untuknya adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Alhamzatu harfu istifham, lam harfu jasmin, harfu nafin wa jasmin wa qalbin. Nafin wa nasbin, nafin wa jasmin wa kolbin. Yang lamu fi'lun mudari'un alwaw sebagai fa'il majzumun bilam. Anna harfu taukidin wa nasbin, alha'u isim anna, man harfu syartin sebagai apa istilahnya? Man harfu syartin khobar. Enggak, apa? Ini mannya isim syarat sebagai mubtada, nanti jumlahnya baru sebagai khabarnya. Yuhadid fi'il mudhari majzumun bi harf biman. Allaha maf'ulun bi alwaw harfu atfin. Rasula maktufun ala Allaha. Alha'u mudafun ilaihi. Alfa'u harfu atfin. Anna harfu takidin wa nasbin. Lahu jarwa majrur sebagai khobar ya Ustaz ya? Nah. Belum. Khobar buka, dari belum. Kalau ini kan khobarnya Anna biar jelas karena tadi kita belum ketemu khobarnya. Mana Ustaz? Khobar apa tadi? Khobarnya khobar. Anna. Khobar Anna yang pertama tadi. Bukan khobar Anna yang ini. Oh, khobar Anna yang isimnya Naro Ustaz ya? Isinya Naro ya. Lahu jarwa majus bagi khobar anna khobar muqadam naro isim anna jahannama na'an. Emang neraka yang jahannam? Hah? Emang artinya neraka yang jahannam? Jadi naro jahannama? Naro kenapa enggak tanwin? Nah ini kan menunjukkan kalau dia mudhaf ya. Jadi jahannama itu mudhaf ilaih. Oh mudhaf ilaih itu. Oh. Kalau dia tidak sebagai mudhaf, dia narun. Qalidan hal fiha jarra majrur. Dalika isim isyarah sebagai mubtada, al-hizyu khabar, al-azimu na'at. Ustaz tadi mayuhadid itu tadi kan sebagai mubtada, khabarnya yang mana Ustaz? Itu yang dari huruf jawabnya. Oh, dari fa'nalah itu. Kalau naro jahannam itu dia khabarnya man. Oh iya. Kemudian jumlah dari man fa'anna dan jahannam khobarnya anna yang tadi yang alami alamu annahu Oh, you had it in there. Yes. Tafsirnya alam ya'lam ha'ula il munafiquna anna masiru anna masiru. Kalau anna berarti masir. Jadi di anna masira. Anna masira allazina yuharibuna Allah wa rasulahu naru jahannam. Naru jahannam. Oh, naru jahannam. Sudah pilih, Ibu. Naru jahannam. Oh, dia itu ya, guru musharis itu. Lahumul azabud da'imu fiha. Zalikal masiru huwal hawanu wazzullu wazzullul azimu waminal muharibati aziyati rasulallahi aziyatunya jadi mutada mu'akhar. Aziyatu Rasulullahi. Mudah bilai. Aziyatu Rasulullahi. Aziyatu Rasulullahi. Bi sadihi. Wa qadhi fihi. Iyazan billahi min zalika. Tidakkah orang-orang munafik itu mengetahui bahwa tempat mereka, tempat orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya adalah neraka jahanam. Bagi mereka azab yang kekal di dalamnya. Itulah tempat tinggal yang berupa kehinaan dan kehinaan yang besar. Dan siapa saja. Dan di antara bentuk memerangi Rasul adalah. Yang mana Ustaz? Itu kan awinal maharabati kan? Iya. Ya, di antara untuk memerangi Rasul adalah. Oh, dan di antara untuk memerangi Rasul adalah. Apa Ustaz? Menyakitkan. Iya, menyakiti Rasulullah. Ini ya. Dan tiara untuk yang menyerang Rasul dengan mencacinya. Kodhi apa ya Ustaz? Tidak ketemu saya. Sama, tadi itu menjelek-jelekkan. Oh, yaitu dengan mencaci Rasul dan menjelekkannya. Iya dan berlindung kepada Allah. Berlindunglah kalian kepada Allah dari yang demikian. Gitu. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhnya bagi mereka neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang luar biasa. Allah memperingatkan bahwasanya siapa saja yang memerangi Allah dan Rasulnya, apapun bentuk memeranginya, baik dengan memerangi secara fisik ataupun dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengancam mereka dengan neraka jahannam. Dan Allah menjamin orang-orang yang melakukan hal seperti itu, mereka kekal di dalam neraka. Dzalikal khizyul azim, itulah ya kehinaan yang luar biasa. Nah, baca Bu Fatim. نعم سامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Orang-orang munafik takut jika diturunkan tentang mereka surat yang menjelaskan mereka dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Katakanlah, berolok-oloklah kalian, sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang mereka takutkan. Yahzaru fi'lun mudhari'un al-munafiquna fa'ilun an harfu nasbin wa masdarin tunazzala fi'lun majhul ya Zain? Iya, itu fi'l majhul. Mudhari'un majhul mansubun bi'an alaihim jar wa majrur suratun naibul fa'il ya Zain? Iya. Tunabbi'u fi'lun mudhari'un hum mafulun bih bima jarwa majrur fi qulubi jarwa majrur him udhofun ilaih kul fi'lu amrin istahzi'u fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il inna harfu tawqidin wa nasbin allaha lafzul jalala sebagai ismu inna mukhrijun sebagai khabar inna ma sebagai apa ya isim mausul aja saja. Isim mausul sebagai apa? Isim mausul itu pasti ada ininya, kedudukannya. Akan apa? Apa kira-kira? Takutkan. Sesungguhnya Allah mengeluarkan apa yang kalian takutkan, yang kalian waspadai. Berarti apa? Maful bi ya? Maful bi. Maful bi dari mana? Dari mukhrijun, isim fa'il yang beramal bi. Sebagai yang beramal. Nah, Ustaz. Tahdaruna fi'lun dhari'un al-waw sebagai fa'il. Tafsirnya yakhaful munafiquna an tunazzala yakhaful munafiquna an tunazzala fi sya'nihim suratun tukhbiruhum bima yutmirunahu fi qulubihim minal kufri. Qul lahum ayuhan nabiyyu istamiru ala ma antum alaihi minal istihza'i wal wasukhriyati innallaha mukhrijun haqiqatun. Ini kalau kayak gini apa namanya mudaf ilaih kalau kayak gini mah innallaha mukhriju haqiqati ma tahdarun mukhriju haqiqatin iqati ma tahdarun. Orang-orang munafik takut jika diturunkan tentang keadaan mereka surat menjelaskan keadaan mereka, dikabarkan kepada mereka dengan apa yang terkandung, dengan apa yang ada di dalam hati, dengan apa yang mereka sembunyikan, dengan apa yang mereka sembunyikan dari kekufuran. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berolok-oloklah ya tadi saya. Lanjutkanlah atas apa ya, lanjutkan ya yang ada pada kalian. Ini kalau ini lanjutkanlah kebiasaan kalian. Lanjutkanlah kebiasaan kalian mengolok-olok dan sukhfiyah itu sama sih. Ledek, ya sama. Ledek. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang mereka takutkan. Apa yang kalian takutkan? Mengeluarkan hakikat ayat apa yang kalian waspadai, kalian takutkan. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Orang-orang munafik itu sangat menakuti ya, sangat khawatir apabila diturunkan kepada mereka suatu surat yang mengabarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi mereka tuh sangat khawatir kalau ada surat atau ayat yang menjelaskan hakikat dari keimanannya orang-orang munafik. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahzi'u. Silakan kalian lanjutkan istihza kalian, mengolok-olok syariat, mengolok-olok Allah dan Rasul-Nya, silakan. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sungguhnya Allah mengeluarkan atau menampakkan apa yang kalian takutkan. Jadi Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW siapa saja orang munafik di antara ya orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Namun ya sikap Rasulullah ketika itu tidak menampakkan permusuhan kepada orang-orang munafik. Karena memang kita wajib menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Adapun apa yang disimpan dalam hati seseorang itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak kejadian interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang munafik, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita hanya boleh menghukumi seseorang dari zahirnya. Ya. Tidak boleh menghukumi atau menghakimi hati seseorang. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Makanya kenapa orang munafik tidak diperangi sebagaimana orang kafir, ya karena ini. Karena zahirnya mereka menampakkan keislaman. Yang seperti ini tidak boleh diperangi. Nah. Ya, silakan dibaca. Bu Yasra, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tentu mereka berkata, sungguh hanyalah kami bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah, apakah Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok? Al-waw harfu istinaf, la'in lam ini lam lam apa lam kosam ya Ustaz. In harfu syartin. Sa'altahum fil madi mabni al-sukun. Dia taknya sebagai domir mutasil sebagai fa'il. Hum maf'ulun bi. Lam jawab. Yakulunna ni fil mudore. Mabni ya Ustaz. Wawnya sebagai fa'il. Nunnya taukid ya Ustaz. Inna harfu taukid wa nasbin. Innama ini ada tun hasrin. Iya, ada tun hasrin. Kunna fil madi naqis. Nanya sebagai isim kana. Nahudu fil mudhari fa'ilnya nahnu. Sebagai ini bagi khobarkan ya. Sebagai jumlahnya iya. Iya. Al-waw harfu atfin. Nal'abu fil mudhari. Qul fil amr fa'ilnya anta. Billahi al-hamzah istifham ingkar ya Ustaz. Ya, billahi jarwa majrur. Bukan ingkar, kalau mau istifham ingkari. Ingkari, ya. Al-waw harfu atfin ayati ayatini ma'tuf ya. Ke ayati. Halnya sebagai mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin rasulihi ma'tuf juga wa rasulihi ke ayatihi. Kuntum fil madi naqis tumnya sebagai isim kana. Tastahzi'un sebagai khobar kuntum. Jumlahnya. Ya. Jangan langsung dibilang ya. Tapi jumlahnya. Iya. 66 ya. La ta'tadiru ma'syaral munafiqina fala jad fala panik. Kok 65 Bu? Wala insa Allah. Wala in sa'altahum ayyuhan nabiyyu amma qalu minal qadhi fi haqqika wa haqqi ashabika la yaqulunna innama kunna natahaddatsu bikalami la qasdalana bihi qulla lahum ayyuhan nabiyyu abillahi azza wa jalla wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, wahai Nabi, tentang apa yang mereka ucapkan berupa penghinaan terhadap kehormatanmu dan sahabat-sahabatmu, tentu mereka benar-benar mengatakan sungguh kami hanya berbicara dengan ucapan yang tidak sengaja. Katakanlah wahai Nabi, apakah kepada Allah Azza wa Jalla ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, yaitu kepada orang munafik, kenapa mereka seperti itu, la yaquluna, mereka benar-benar akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanyalah bermain-main dan bersenda gurau saja. Jadi kata mereka, kami ini ketika mencela syariat, ya, ketika mencela Rasulullah SAW, ini cuma mengucapkan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya, kalian bersenda gurau? Apakah kalian menjadikan Allah dan rasulnya dan juga ayat-ayatnya atau syariatnya sebagai bahan senda gurau? Ya, seperti ini yang merupakan perbuatan yang tercela. Ya, apakah tidak ada bahan lain yang menjadikan, ya, bahan senda gurau sehingga kalian malah menjadikan Allah, ayatnya dan rasulnya sebagai bahan senda gurau? Ya, memang inilah hakikat dari orang munafik, ya. Mereka itu senang mencela syariat. Ya, itu kesenangan mereka. Karena yaitu, mereka tidak memiliki keimanan yang murni dari hati mereka. Makanya yang keluar dari mulut mereka adalah ya celaan demi celaan kepada syariat. Dan ini kita temukan, ya. Orang-orang munafik zaman ini itu sangat senang apabila mereka mencela simbol-simbol syariat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari sifat yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Taib. Siapa yang belum baca? Saya belum. Siapa ini? Oh ya, Pak Bori. Ya, silakan Pak Bori. Ayat 66 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Inna fu ang to ipatim minkum nu azib to ipatam bi annahum kanu mujrimin. Tidak perlu kamu meminta maaf kamu karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu, niscaya kami akan mengazab golongan, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. La harfun nafin tak taziru. Ini bukan nafin, nahin. La harfun nahin tak taziru fi'lun mudore alwawu fa'ilun kod harfu tahkik. Kafartum, kafar fi'lun madi, tum. Kafartum ya, tumnya fa'il. Au fa'iltum fa'ilun ba'da imanikum ba'da jorob zaman imanikum imani mudafun ilaih kum fa'ilun in harpu syartin. Nah, ini kan wajazmin kalau kayak gini. In harpu syartin wajazmin. In harpu syartin wajazmin nafu pak fi'lun madi. Anto ipatin. Nafu itu fi'l mudhari majzum. Kan asalnya nafu ada wawunya, terus wawunya dibuang. Oh iya, majzumun. Anto ipatin jar majrur minkum jar majrur nu'azib fi'lun mudhari to ipatan maf'ulun. Gimana? To ipatan gimana? To ipatan jadi nu'azib, to ipatan halap. Itu benar, maf'ul dari nu'azib. To ipatan maf'ulun bi'anna di anna hajar majrur hum ismu anna kan ya kanu fil madi nu fi'lun madi nakis al wawu ismu kanu ismu kana mujrimin khobar kan. Nah, tafsirnya la ta taziru la tatajiru ma'syarul munafiqina. Ma'syarul munafiqina fala jadwa min i'tidarikum qad kafartum. I'tidarikum qad kafartum bihadzal maqalul ladzi bihadzal maqal. Ada bihadza kan ada banyak. Bihadzal maqali. Oh ada bihajal makolil lajistah zatumbihi inna fu an jamaatin minkum tolabat dal afwa wal akhlasta fi taubatiha. Nu'azib jama'atan ukhra bisababi ijromihim bihajihil maqolati alpajirotil khoti'ati. Nah, janganlah kalian menyakiti golongan munafik maka jangan menyakiti jariku maka tidak ada peluang misalnya enggak ada gunanya. Oh iya, qad kafartum bihajal makol telah kafir kalian dengan ucapan ini yang ala dengan ucapan yang kalian olok-olok yang beristihza dengannya. Ya, aneh aja ya. Jadi sungguh kalian telah kafir dengan ucapan ini yang kalian beristihza dengan ucapan tersebut. Yang kalian beristihza dengan ucapan tersebut. Iya, inna bukan jamaah jika kami memaafkan sekelompok dari kalian salabat afu untuk mencari maaf dan mengikhlaskan terhadap taubatnya. Kami menyiksa sekelompok yang lain dengan sabab dosa mereka karena sebab makola ucapan yang fajir ya, al khotiah yang salah, yang salah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ya ustaz. Lain kali mau jadul ya. Biar lancar bacanya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Inna'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Janganlah kalian mencari-cari alasan. Ya, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi enggak ada gunanya orang munafik mencari-cari alasan. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang kafir. Bahkan mereka lebih buruk daripada orang kafir. Orang munafik itu lebih buruk ya. Lebih buruk kedudukannya dan juga keadaannya nanti di akhirat. In na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu muslimin. Jika kami maafkan sekelompok dari kalian, kami akan mengazab sekelompok yang lain dengan sebab mereka ya melakukan banyak melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang munafik yang bertobat dari kemunafikannya, maka Allah akan memaafkannya. Tapi orang-orang munafik yang senantiasa dalam kemunafikannya sampai mati, maka mereka digolongkan sebagai orang yang mujrim. Dan mereka di akhirat nanti akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Karena orang munafik itu dihukumi orang kafir. Di dunia mungkin dia dihukumi orang yang beriman. Tapi nanti di akhirat orang munafik ini siksaannya bahkan lebih dahsyat ya daripada orang-orang kafir. Nah, step ya, baca sebentar satu hadis. Ya, siapa mau baca? Ada yang udah siap baca? Ana udah lama gak baca, Ustaz. Siapa ini? Bu Marsi. Udah lama online juga kan? Jarang-jarang. Ayo, Bu Marsi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna Hadis, Bu. Oh, hadis. Di layar udah hadis kan? Oh iya iya iya. Udah. Aduh, enggak ada persiapan ya kalau hadis. Apa-apa ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayanu nuqsan. Babu bayani nuqsanul imani binaqsi ta'ati. Haditsu Abi Sa'idin Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla fa marra 'ala nisa'i fa qala ya ma'syaral nisa' tasaddaqna fa inni uritu kunna aktsara ahli an-nar fa qulna wa bima ya rasulullah qala nuksirna al-la'na wa takfurna al-'ashira ma ra'aitu min naqisatin 'aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihda kunna. Ini kok kulni, Ustazah? Kulna ya yang benar ya? Kulna ya, kan? Iya. Bukan kulni. Kulna wama nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Qala alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajul? Kulna benar, kulni tadi kan katakanlah kepada saya gitu. Oh, itu kulni ya. Itu kulni. Ya. Kalimnya ya. Iya, iya. Yang ini kulna. Oke. Mana lagi, Ustaz? Bawahnya, Ustaz. Kulna. Oh, iya. Bala. Qala, fadzalika min nuqsani aqliha. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Kulna, bala. Qala, fadzalika min nuqsani diniha. Ini bawahnya dibaca juga enggak, Tat? Iya, Akhrajahul Bukhari. Akhrajahul Bukhari fi ini sittah Kitabul Haid. Langsung aja fi Kitabil Haid. Fi Kitabil Haid babu tarkil haid as-sawmi. As-sawma. As-sawma. Udah set. Ya terjemahin dong. Aduh, terjemahin ya. Bab penjelasan tentang kurangnya keimanan dengan kurangnya ketaatan dan dengan kurangnya ketaatan. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW keluar pada waktu duha atau bukan? Pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri? Oh, Rasulullah SAW keluar pada saat Idul Adha atau Idul Fitri ke musalla, lalu dia lewat di hadapan para perempuan dan bersabda, wahai para wanita-wanita bersodakna, kalian mengimani gitu ya Ustaz ya? Bersedekahlah kalian. Oh, bersedekahlah kalian sesungguhnya. Aku ingin memberitahu kalian. Itu pun itu maksudnya aku diperlihatkan bahwasanya kalian itu adalah. Diperlihatkan. Aku diperlihatkan bahwasanya kebanyakan dari ahli neraka adalah kalian. Fakulnya, maka mereka berkata, dan dengan apa wahai Rasulullah? Maksud ini mengapa kami yang ya, mengapa? Rasul bersabda, kalian itu banyak melaknat dan kalian banyak kafir mengingkari al-ashiroh. Al-ashiroh ini apa sih? Suami. Suami. Oh, dan kalian banyak kufur nikmat aja, kufur nikmat kepada suami. Maroh itu. Aku tidak melihat dari kurangnya akal dan agama, maksudnya ini tadi jelasin Ustaz ya. Aku ini soalnya teks banget nih ngertinya. Adhabu, adhaba li lubbi. Ini adhaba tiba-tiba Ustaz. Iya, jadi aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya. Adhaba li lubbi yang bisa menawan hati lelaki yang pandai selain kalian. Iya, udah. Kulni, katakanlah ini Ustaz, kulni. Ayo lanjut. Iya, ini sekarang kulni kan, Ustaz? Iya, iya. Apa tadi kulni artinya, Ustaz? Iya, kulni sekarang. Katakanlah gitu. Katakanlah kepadaku gitu, kepada kami. Oh, iya. Katakanlah kepada kami. Apa yang kurang dari agama kami dan akal kami, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, bukankah syahadat seorang perempuan seperti setengah syahadat seorang laki-laki? Kemudian kami berkata, persaksian aja, persaksian. Baik-baik. Persaksian, persaksian Bu. Wanita seperti setengah persaksian laki-laki. Kuna kami mereka berkata. Apa tuh mereka berkata apa tuh? Ini dia. Bawahnya. Bala, betul. Tad bawahnya tad nggak kelihatan. Mana dia bawahnya? Iya, udah. Udah nih. Bala. Oke. Okay. Bala. Betul. Rasulullah bersabda, fadzalika min nuqsani aku. Maka hal itu adalah kurangnya akalnya. Bukankah apabila seseorang haid dan tidak sampai? Loh, kok dia sampai? Walam tusalli bukankah apabila wanita haid dia tidak sholat dan tidak puasa. Terus mereka berkata, bala, benar, qala Rasulullah sallam fadzalika, maka itulah berkurangnya agamanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik. Babu bayani nuqsanil imani binaqsi ta'ati. Bab menjelaskan kurangnya iman dengan kurangnya ketaatan. Ini yang sering kita bahas ya, bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah iman itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Al imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Mana dalilnya? Di antaranya hadis ini. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famara 'ala an-nisa'i faqala. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu Idul Adha atau Idul Fitri ke musalla, tempat salat, famara 'ala nisa, maka Rasulullah melewati para wanita, lalu ia bersabda, ya ma'asyaran nisa'i tasaddaqna fa inni uritu kunna aktsara ahli nari, wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian. Dari sini kita bisa memahami bahwa di antara jalan yang bisa menyelamatkan orang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersedekah, ya. Jadi sedekah ini termasuk amalan yang besar pahalanya, yang bisa menyelamatkan orang dari ya api neraka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bersedekahlah walaupun dengan bisa kita merindukan dengan sebelah kurma, ya. Jadi dengan apapun yang kita miliki sedekah, karena sedekah kita akan menyelamatkan kita dari api neraka. Fa inni uritu kunna aktsara ahli nar, sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian ada wanita adalah kebanyakan penghuni ahli neraka. Fakulna, lalu kami pun berkata, para wanita berkata, wabima ya Rasulullah, mengapa hal itu terjadi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuksirna la'na wa takfurna al-ashira ma ra'aytu min naqisatin 'aqlin wa dinin adhaba lil lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa wanita itu banyak menjadi penghuni neraka? Karena kalian itu banyak atau mudah melaknat orang. Ya, dan kalian ya kufur nikmat, ya. Maksudnya sering tidak mensyukuri kebaikan dari suami, sering melupakan kebaikan suami. Tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang mampu menawan hati orang yang pintar selain para wanita. Jadi hebatnya wanita itu sekalipun mereka dari sisi agama kurang akal dan agamanya, tapi mampu menawan hati ya para laki-laki. Nah, kulni, katakanlah kepadaku, wa ma nuqsanu dinina wa akhlina ya Rasulullah. Ya. Apa kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW bersabda, alaysa syahadatul mar'ati misla nisbi syahadatir rajuli? Bukankah persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian laki-laki? Nah, dalam Islam itu kan persaksian satu orang laki-laki itu sebanding dengan dua orang perempuan. Kulna bala, kami menjawab iya. Ya. Mereka menjawab iya. Qala fadhalika min nuqsani akhliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Kulna bala, qala fadhalika min nuqsani diniha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itulah ya kekurangan akal para wanita. Bukankah apabila wanita haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Kemudian mereka para wanita menjawab, betul. Qala, maka Rasulullah bersabda, maka itulah ya yang menyebabkan kurangnya agama para wanita. Di sini dikatakan oleh Bukhari dalam kitab haid bab meninggal orang haid itu meninggalkan berpuasa. Nah ini ya, jadi para wanita itu disebut oleh Rasulullah SAW kurang agama dan akalnya. Adapun kurang akalnya ya karena tadi ya, karena para wanita itu ya sifat diantara sifatnya mereka mudah mencela orang, makanya biasanya yang suka gosip-gosip itu ibu-ibu gitu ya. Kalau bapak-bapak biasanya kalau ketemu itu ngomongin barang, yang ngomongin hobi gitu ya. Kalau ibu-ibu kadang-kadang, bukan ibu-ibu di sini ya, kalau di ibu-ibu tafsir masya Allah yang diomongin Quran, tafsir, ilmu gitu ya. Tapi ibu-ibu di luar sana itu kan kalau ketemu biasanya ngomongin tetangga gitu ya. Nah ini ya, kenapa mereka kurangan agama dan akalnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan kenapa mereka dibilang kurang akalnya ya, karena wanita itu kan kalau lagi haid dia nggak sholat, nggak puasa. Sementara laki-laki itu selalu puasa, selalu sholat. Dia nggak ada uzur yang menyebabkan mereka sampai misalnya 7 hari nggak sholat. Sementara wanita secara fitrahnya seperti itu. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa ketika orang tidak melakukan ketaatan, maka imannya itu mudah goyah. Ya makanya wanita yang haid itu memang dia dilarang untuk sholat dan puasa. Tapi dia tetap dibolehkan, bahkan wajib mengisi hari-harinya dengan zikir. Ya. Karena zikir ini tidak harus dalam keadaan suci. Ya. Jadi kalau wanita tidak ingin kurang akalnya selama masa haid, maka jangan lalai di masa-masa haid. Ya. Mereka wajib mengisi waktu mereka dengan zikir dan ibadah yang lainnya. Nah, sampai sini mungkin kita lihat ada pertanyaan. Enggak ada ya? Nah, ya, kalau ada pertanyaan mungkin sampai sini semoga bermanfaat, bisa kita main, bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustaz. Iya, Bu.